ku bawa mencari kedamaian cinta yang lama menghilang tinggalkan goresan yang pedih dan tiada tertahan. Tujuh samudra ku arungi juga lembah dan gunung yang tinggi di sudut dunia di celah buana tiada lagi tempatku bertanya. Lembah dan gunung yang tinggi di sudut dunia di celah buana tiada lagi tempat.